بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كتب ليو sudah merupakan perkara yang dimaklumi, diketahui, bahwa cintalah yang menggerakkan keinginan hati. Ada cinta, lahir keinginan di dalam hati, sehingga ketika cinta ini semakin kuat di dalam hati, maka tuntutan hati untuk mendapatkan, melakukan apa yang dicintai pun semakin kuat. Dan jika cinta itu telah sempurna, ini pun mengharuskan iradatan jazimah, keinginan yang telah sangat kuat pula. sempurna pula dalam mewujudkan apa yang diinginkan, yang dicintai itu. Sehingga jika hamba telah mampu, sekarang mampu, telah mampu mewujudkannya, punya kemampuan mewujudkannya, hasanah, dia akan peroleh apa yang dia cintai itu. Tetapi jika hamba lemah, tidak punya kemampuan, sehingga dia hanya melakukan apa yang mampu saja dia lakukan, maka tetap dia mendapatkan kebaikan. Sebab kana lahu ka ajril fa'il, dia mendapatkan bahagian seperti pahala pelaku. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka untuknya berupa pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun juga, orang yang mengikuti petunjuk itu. Demikian pula, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka untuknya berupa dosa semisal dosa-dosa orang-orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka, para pelaku itu sedikit pun juga. Coba cermati. Ada cinta, kemudian lahir iradah, keinginan. Ketika cinta semakin kuat, iradah semakin kuat. Ketika mahabbah cinta ini sempurna, maka iradahnya, kata Syekh, jazimah. Iradah jazimah ini, kapan ada kudrah, kemampuan, pasti terlaksana. Ini iradah kalau sudah jazimah. Keinginan, ketika sudah, iya, sangat mantap sudah, pasti terlaksana keinginan itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika dia tidak mampu, iradahnya sudah jazimah, keinginannya sudah kuat, mantap sudah, tetapi kudrah, kemampuannya belum, maka dia hanya melakukan apa yang dia mampu. Ternyata itu pun sudah mendapatkan pahala seperti pelaku. Sudah mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Ini semuanya hasil dari cinta yang sempurna itu, yang melahirkan iradah yang jazimah itu. Al-ikhwa rahimakumullah. Jadi asalnya cinta, kemudian iradah. Ketika iradah menyatu dengan kudrah, terjadilah fi'il, perbuatan. Empat, cinta, iradah, kudrah, fi'il, perbuatan. Berarti kembalinya kepada cinta. Tanpa cinta, tak ada iradah. Demikian pula kejahatan. Ini cinta dalam tinjauan, apakah dia baik atau rusak, seperti ini keadaannya. Kita mencintai ilmu. Kapan cinta ini semakin kuat, maka akan semakin melahirkan keinginan terhadap ilmu itu. K Ketika cinta ini telah tamah, maka iradahnya pun jazimah. Iradah jazimah, kapan bertemu dengan kudrah, kemampuan. Dia lagi sehat, ada uangnya, iya, libur, jadi dorahnya pas, sudah pasti hadir. Ini iradah jazimah. Tapi kalau keinginannya sudah kuat, jazimah, tetapi tidak diberi kudrah, kemampuan itu. Keinginannya betul-betul kuat untuk belajar, Tetapi sakit. Sakit dia. Gimana? Ternyata tetap dapat pahala seperti pelakunya. Berarti dia tetap mendapatkan pahala ubudiyah. Sebab dia memiliki asal akar dari ubudiyah itu. Beliau contohkan, sebutkan dalilnya dengan hadith. Kemudian beliau sebutkan hadith selanjutnya. Langsung berupa contoh. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam perjalanan perang Nabi. Kata Nabi, inna bil madinati la rijala. Masirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum. Sungguh di kota Madinah terdapat lelaki-lelaki. Tidaklah kalian berjalan di sebuah jalan. Tidaklah kalian memutus sebuah lembah. Kecuali pasti mereka bersama kalian. Sahabat bertanya, wahum bil Madinah? Sementara mereka di Madinah ya Rasulullah. Wahum bil Madinah, kata Nabi. Mereka tetap di Madinah. Tapi bersama kalian. Dalam hadits lafaz yang lainnya, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka bersyarikat dengan kalian dalam pahala. Nabi menjelaskan kenapa? Habasahumul udhur, udhur yang menghalangi mereka. Ini ikhwan. Antum ingin membangun masjid? Ingin melakukan amalan apapun, mulailah dengan cinta. Cintai. Akan lahir irada. Pupuk terus cinta ini, pasti akan semakin melahirkan kekuatan keinginan. Yang ini tinggal menunggu kudrah, kesempatan, waktu. Begitu ada, pasti terlaksana. Kalaupun tidak bisa, maka tetap dapat pahala. Alihwa rahimakumullah. Setelah beliau memahfadkan hebatnya hakikat cinta ini, yang mana cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya, beliau tegaskan hakikat cinta kepada Allah yang merupakan hakikat ibadah adalah bersesuaiannya hamba dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yang melahirkan bersesuaian dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Kemudian beliau menjelaskan apa yang kita baca tadi. Setelah itu beliau kembali kepada wal jihad. Kata jihad. Ingat, kata jihad tadi diungkap? Subuh diungkap dalam pembahasan apa? Dua alamat orang yang Allah telah jamin cintanya. Orang yang dipastikan telah dicintai oleh Allah. Dua alamat. Satu, mengikuti Nabi. Yang kedua, ini jihad. Apa hakikat jihad? Hakikat jihad, kembali kepada hakikat cinta tadi. Pengerahan segenap kemampuan dalam mewujudkan apa yang Allah cintai. Dan pengerahan segenap kemampuan untuk menghindar, membenci apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Itulah jihad. Sekarang boleh ungkap lagi. Jihad adalah badlul wus'. Apa itu al-wasa'? Wa huwa kullu ma yamliku min al-qudrah fi husuli mahbubil haq wa daf'i ma yakrahuhu al-haq. Jihad adalah pengerahan al-wasa'. Kata beliau, dia adalah segala kudrah yang dimiliki oleh hamba. Jadi jihad, pengerahan segala kudrah, segala kemampuan yang dimiliki oleh hamba dalam terwujudnya apa yang dicintai oleh Al-Haq, Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengangkat semua yang Allah Al-Haq benci. Ini jihad. Dan ini alamat cinta. Maka, jika hamba meninggalkan apa yang dia mampu berupa jihad, dia masih punya kemampuan. Kemampuannya dalam menuntut ilmu, datang ke majlis, itu 100% ada. Tetapi dia hanya kerahkan 30%. Ini ternyata dia sudah hadir dalam majelis ilmu. Tapi Syekh di sini mengatakan, siapa yang meninggalkan apa yang dia mampu berupa jihad, itu adalah dalil akan lemahnya cintanya kepada Allah dan Rasulnya di dalam hatinya. Kita contohkan tadi, dia sudah hadir dalam majelis ilmu. Atau kita kasih contoh yang di bawahnya dulu. Kemampuan dia lemah. Dia tidak kerahkan segenap kemampuannya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sampai ke dalam ke majelis ilmu. Kalau seandainya dia kerahkan segenap kemampuannya, jangankan tempat majelis ilmu, berpuluh kilo dari tempat itu dia bisa lewati. Ini menunjukkan lemah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang ketika ditanya, kenapa anda hadir? Kenapa anda sholat di masjid? Alhamdulillah saya sholat di rumah. Bukankah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satupun jiwa kecuali hanya dengan sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan saya, ya, masih bisa sholat di rumah. Itu kemampuan saya. Ini salah. Ini contoh orang yang kemampuannya dia tidak kerahkan. Dan itu contoh orang yang cintanya kepada Allah lemah. Sebab kemampuan dia melewati masjid. Ketika dia ke kantor, lewat. Ke tokonya, dia lewati masjid. Kalau yang ke sawah lengkap dengan pupuk, lewat itu masjid. Kenapa tidak bisa masuk di masjid? Kenapa tidak sampai ke masjid? Bukan karena kemampuannya, hanya bisa sholat di situ, di rumah. Dia tidak kerahkan segenap kemampuannya. Masalahnya adalah dia tidak kerahkan segenap kemampuannya. Tak ada keinginan untuk mau hadir di masjid. Iradah jazimah tidak ada. Yang disebabkan oleh cinta yang sempurna. Sehingga tidak sampai di masjid. Kapan ada iradah jazimah? Keinginan kuat itu pasti sampai di masjid. Al-ikhwah rahimakumullah. Sampai di masjid pun, kalau kita tidak kerahkan segenap kemampuan kita, maka kita hanyalah akan memperoleh sesuai dengan kadar kemampuan itu. Dan tetap pada diri kita terdapat kelemahan cinta kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan kadar berkurangnya kemampuan itu. Iya kan? Apa maksudnya? Padahal sudah sampai di masjid. Sudah sampai di masjid. Tapi tidak langsung masuk. Di luar dulu nongkrong. Belum azan. Atau belum qomat. Padahal seandainya dia masuk ke masjid. Duduknya dia di masjid. Sudah merupakan ibadah. Sudah dianggap sholat. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang keluar dari rumahnya tidak ada yang mengeluarkannya kecuali hanya sholat. Dia keluar ingin sholat, semata karena ingin sholat, maka langkahnya ke masjid satu langkah satu derajat dan gugur satu dosa. Terus sampai dia masuk ke dalam masjid, ketika dia duduk di masjid menunggu sholat, duduknya dia terhitung sebagai orang yang sholat walaupun duduk saja, tapi syaratnya masuk di masjid. Ini tadi lemah. Dia tidak mampu wujudkan segenap mujahadah ini. Hanya mampu cepat ke masjid. Mau sholat ke masjid. Dapat pahala langkah-langkah ke masjid. Tetapi tidak dapat. Duduknya di luar tidak teranggap sebagai orang yang sholat. Beda ketok. Kalau sampai masuk di masjid. Ini kurang mujahadahnya. Ini terjadi karena. Kata beliau itu adalah alamat. Lemahnya cinta kepada Allah. Ada cinta tetapi berkurang dengan mereka yang terus masuk. Mereka-mereka yang masuk ke masjid sudah sama-sama masuk di masjid. Ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang langsung duduk. Yang duduk ilmunya tidak wajib, sehingga dia tidak berdosa, tidak wajib. Tetapi yang sholat ilmunya juga tidak wajib. Tapi dia mampu sholat. Mujahadahnya lebih, cintanya lebih. Yang duduk, mujahadahnya kurang, cintanya pasti kurang. Cintanya kurang. Dia tidak kerahkan segenap mujahadahnya. Makna kalimat syekh. Jika hamba meninggalkan apa yang dia mampu, syaratnya apa yang dia mampu berupa jihad ini, apa itu jihad? Pengerahan segenap kemampuan yang kita miliki. Jika hamba meninggalkan segenap apa yang dia mampu berupa jihad, maka itu adalah dalil akan lemahnya cintanya dia kepada Allah, kepada Rasulnya. Lemah cinta itu di dalam hati. Sekarang anggaplah sama-sama seperti itu. Masih ada perbedaan mujahadah? Pengerahan mujahadah. Apa yang dia mampu. Sebab mujahadah itu bukan hanya apa yang nampak. Mujahadah. Masuk di dalam mujahadah apa? Kekuatan niat. Kekuatan azim. Kekuatan konsentrasi. Kekuatan khusyuk. Ada yang sholat betul-betul dia kerahkan segenap fikirannya untuk sholat. Tapi ada yang sholat seperti orang ngantuk. Allah. Sampai salam. Ketika ditanya, tadi imam baca rakaat pertama apa? Apa ya tadi itu? Rakaat kedua apa ya? Saya kayaknya hanya ingat waktu imam salam. Dia hanya ingat salamnya imam. Waktu salam pertama imam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi ada wabarakatuhnya. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi. Itu saya ingat itu, jelas itu. Ini sholat, sama-sama sholat tetapi mujahadahnya. Ada yang lihat ya. Sejak di rumah terdengar azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia jawab azan. Keinginan untuk sholat telah muncul. Semakin dia jawab azam, adan, semakin luar biasa keinginannya. Sampai kepada hayya 'alas shalah. Keinginannya telah memuncak, terungkap la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Sementara yang dia terah-kerahkan sampai kepada puncak sudah. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak sandarkan kepada dirinya. sampainya dia ke masjid, pasti sudah, pasti akan sampai di masjid. Tidak boleh tidak, pasti akan ke masjid. Itu yang ada dalam dirinya. Tapi bersamaan dengan itu, dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Itu azan itu. Ini mujahadah dia sudah kerahkan sejak itu. Berwudunya. Wudunya pun merupakan apa? Sebab-sebab gugurnya dosa. Hadis Nabi? Iya. Wudu, setiap tetesan wudu itu bersamaan dengan tetesan wudu, iya, mengalir dosa. Gugur dosa. Iya, tetap dia niatnya ke situ, pembersihan, pembersihan. Langkah-langkahnya, setiap langkahnya disertai dengan niat azamnya la ilaha illallah. Nabi mengatakan wa alaikum bisakina. Wajib atas kalian di atas kondisi sakinah menuju sholat. Apa kondisi sakinah? Sakinah mempunyai dua penekanan makna, at-tumaknina wal waqar. Sakinah itu tenang yang disertai dengan ketegaran. Itu sakinah. Kata Nabi, datang sholat itu di atas sakinah. Tujuannya dia, langkahnya dia mantap, tidak akan mungkin digeser. Itu ketegarannya. Tapi bersamaan dengan langkah yang sangat tegar itu, kecintaan kepada Allah, nikmatnya langkah-langkah itu, pembesaran kepada Allah terus terasa dalam dirinya. Apalagi kalau jalannya disertai dengan subhanallah, walhamdulillah, dengan zikir, masya Allah, sepanjang perjalanannya dia menanam kebun-kebun di surga. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kapan perjumpaannya? Ayo, pernah berjumpa? Kapan? Isra Mi'raj. Bertemu. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu." Lihat Nabi Ibrahim, "Sampaikan salamku kepada umatmu." Manusia yang Imamul Hunafa alaihi salatu wassalam, "Sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu mereka bahwa surga itu seperti ini." Ini pesannya Nabi Ibrahim. Surga itu seperti ini. Seperti ini. Lihat sifat selanjutnya, dan surga itu qiyan. Surga itu qiyan. Tanah datar. Luas sekali. Datar. Kalau orang mau berkebun, ya ini dicari. Mau membangun rumah, ini juga yang dicari. Mau bangun usaha, ini juga yang dicari. Siap. Mungkin ada yang tanya, kenapa tanah datar, qian? Qian itu tanah datar tanpa ada bangunan di atasnya, tidak ada pohon di atasnya. Sementara wa jannatin alfafa itu kebun-kebun alfafa. Alfafa menunjukkan luar biasanya tumbuhan yang ada di dalamnya, rimbunnya. Iya. Terus keraguan ini segera sirna sebab kalimat selanjutnya Nabi Ibrahim wa ghirasuha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ghirasnya, tanamannya adalah subhanallah. Jadi dia kosong. Tanamannya, yang menanamnya adalah orang yang akan masuk ke dalam surga dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir kepada Allah. Ini mengerahkan mujahadah, betul ini. Dia belum sholat, ini yang seperti ini, walaupun meninggal di sini sudah dapat pahala. Yang mungkin pahala sholatnya mengalahkan banyak pahala sholatnya orang yang sudah sholat. Sebab kekuatan ini niatnya. Coba lihat pengerahan mujahadah itu dalam mewujudkan kebaikan. Alikhwah rahimakumullah. Semakin hebat kita mengerahkan mujahadah kita dalam solat, dalam majlis ilmu, dalam pengajaran, Iya. Haji, umrah, dalam sedekah, maka menjadi alamat semakin besarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kurangi, itu alamat lemahnya. Boleh sebutkan lebih jauh. Wa ma'lum, sudah merupakan perkara yang diketahui bahwa sesuatu yang dicintai kebanyakannya tidak akan bisa kita peroleh kecuali hanya bihtimalil makruhat, kecuali harus memikul sesuatu yang tidak disukai. Harus melewati beban-beban, cobaan-cobaan, penderitaan-penderitaan, baru bisa dapat apa yang kita sukai. Ini keumumannya. Dan ini berlaku apakah yang dicintai itu cintanya benar atau cinta yang rusak. Harus melewati sesuatu yang tidak disukai. Bisa dipahami ini? Harus melewati sesuatu yang tidak disukai. So, jangankan baru mau mencari makanan, ada orang pencinta apa makanan yeah, yang menjadi favoritnya. Jangankan baru dia mencari, makanan itu sekarang sudah ada di hadapannya. Coba lihat, makanan sudah ada di hadapan kita. Ini kita suka ini. Sudah ada di hadapan kita. Iya. Tetap berlaku kaidah ini? Tetap berlaku? Tetap berlaku. Yang kita suka ini tidak akan kita peroleh kecuali tetap harus melewati sesuatu yang tidak disukai. Harus kita alami itu. Tidak boleh tidak. Iya. Minimal kalau makan harus ada pembuangan. Iya. Harus ada pembuangan. Apalagi kalau kita urai sesuatu yang ada di depan. Iya. Kita perlu cuci tangan. Bersihkan tangan. Kita perlu gerakkan tangan. Masukkan ke mulut. Tidak langsung kenikmatannya makanan di depan ini langsung terasa. Gerakkan tangan. Masukkan ke mulut. Langsung terasa? Tidak. Dikunyah dulu. Kunyah. Iya. Afan yang belum makan. Iya. Dikunyah dulu. Iya. Semakin lama dikunyah. Iya. Aturan kedokteran semakin lama dikunyah. Itu semakin nikmat. Iya. Semakin banyak enzim yang keluar dari. Iya. Air liur. Itu semakin nikmat. Benar ini. Terbukti betul itu. Iya, antum hanya makan nasi saja tanpa lauk, tapi nasinya antum nikmati betul, lama dikunyah, itu lebih nikmat itu daripada somai yang ada di depan ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Iya. Mujahadahnya akan semakin besar lagi. Gangguannya akan semakin besar lagi kalau ternyata ada giginya yang berlubang. Iya. Dan harus dilewati itu sakit dalam gigi berlubang itu supaya bisa merasakan enaknya ini makanan. Apa enaknya makanan kalau masuk hanya dikunyah 1-2 kali kemudian ditelan. Tapi harus dilewati. Oh, enggak apa-apa, yang penting saya rasakan ini. Iya. Apalagi kalau dia sariawan lagi. Sementara lapar-laparnya ini, dia tidak akan rasakan yang dia cintai, yang dia nikmati ini. Dia tidak akan nikmati. Kecuali harus melewati apa? Iya. Kemudian dia telan. Dia minum. Tidak lama setelah itu, dia harus melakukan, merasakan apa? Hal-hal yang tidak disukai. Iya. Hasil pembuangannya ada yang keluar dari tubuh berupa keringat. Keringat akan jadi bau yang tidak enak. Buang air kecil. Iya, sesuatu ya. Ini pekerjaan yang iya, kita tidak suka ya. Iya, apalagi mencium baunya. Lebih besar lagi bab. Iya. BAB. Buang air besarnya. Iya. Ini mujahadah untuk makan. Ini sepertinya langsung sirna semuanya kenikmatan makan itu kalau sudah masuk proses bab ini. Iya. Hilang sudah kelezatannya itu. Iya. Kalau sudah masuk proses bab sudah ini. Coba lihat itu. Jadi makanan yang sudah ada saja seperti ini, sesuatu yang disukai, ini tidak boleh tidak. Kita harus melewati makruhat, sesuatu yang tidak disukai. Ini di dunia ikhwah. Dan semua ini akan sirna kalau kita berhasil masuk ke dalam surga. Surga tempat kenikmatan saja. Jangankan buang air besar, air kecil, keringat pun tidak ada, luda pun tidak ada. Tidak ada yang menyusahkan. Tubuh kita betul-betul menjadi tubuh sempurna yang sangat luar biasa untuk meraih kenikmatan tiada tandingannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Sekarang beliau masuk ke dalam contoh setelah menyebutkan kaidah. Jadi kalau ingin mendapatkan yang dicintai, harus siap memikul hal-hal yang tidak disukai. Kata beliau, orang-orang yang mencintai harta, kepemimpinan, waswar, gambar-gambar. Ini tiga yang boleh contohkan rinci. Ini tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cari, yang hatinya sudah terikat padanya, kecuali harus dengan doror yang dia harus peroleh di dunia. Di dunia harus dia dapatkan. Bersamaan dengan itu dia harus mendapatkan musibah berupa doror dunia dan akhirat. Ini cinta salah. Tetap harus mendapatkan doror. Harus mendapatkan doror. Lihat bagaimana susahnya orang yang cari uang itu. Apalagi antum di Jakarta ini, sebelum subuh sudah harus bangun. Pergi ke kantor. Perjalanan jauh. Kalau tidak akan masuk dalam macet. Pulangnya lama. Untuk dapat gaji sekian juta. Gaji ini habis dalam waktu sekian hari. Tenaganya, waktunya, belum lagi sesampainya di kantor harus menghadapi apa yang dihadapi bersama dengan atasannya, apa yang dihadapi bersama dengan rekan-rekan kerjanya, atau apa yang dihadapi dengan langsung orang-orang yang merupakan lawan-lawan dalam bisnis dan seterusnya. Penderitaan dia harus mengalami doror dalam upaya mendapatkan uang itu. Terus setelah itu selesai tidak, di alam barzah dan di akhirat tetap akan mendapatkan doror. Saat-saat akan meninggal, gimana keadaannya? Saat-saat akan meninggal, penderitaan, penderitaan yang sangat pedih. Semakin dia kejar, semakin dia cintai, semakin dia tawan dirinya dalam perkara itu, saat meninggal adalah azab yang sangat pedih. Semakin pedih azab itu. Logikanya seperti ini. Cinta itu ikatan. Cinta-cinta yang salah ini semuanya adalah ikatan kepada hati. Dan saat ikatan itu dilepas, dan pasti dilepas. Semua ikatan yang salah pasti dilepas. Tidak boleh tidak. Saat pelepasannya, yang pasti saat kita akan meninggal. Ada juga proses pelepasan sebelum meninggal. Ada proses pelepasan sebelum meninggal. Dan kita lihat akibatnya, proses pelepasan sebelum meninggal. Lihat orang, seorang lelaki yang mencintai wanita, kemudian diputus oleh pacarnya. SMS, "Mas, kita putus aja. 2 tahun kita bersama, tapi saya tidak pernah dibelikan BB." Sudah putus. Saat diputus gimana keadaannya? Ayo. Menderita. Lihat. Padahal, lihat. Tidak ada apa-apa. Tidak ada ikatan yang diputus-putus. Tidak ada jahitannya diputus. Tidak ada. Tetap tidak ada. Aman, tenteram. Dia keadaannya tetap. wajar apa, pekerjaannya baik apa semuanya, tapi kenapa lesu? Tidak ada gairah hidup. Semakin hebat ikatannya kepada wanita itu, saat diputus maka akan semakin menderita dia. Sampai ada yang mengatakan putus cinta lebih baik daripada sakit gigi. Atau kebalikannya, sakit gigi lebih baik daripada sakit hati. Al-ikhwah rahimakumullah. Iya. Ada orang jabatan ya, punya jabatan. Ini kedudukan. Iya. Ternyata di PHK. Luar biasa dia dapatkan jabatan itu, kedudukan itu. Menjual tanah. Hebatnya. Dia sukai betul itu jabatan. Kedudukan. Iya. Hatinya betul-betul diikat. Ternyata akhirnya pecat. Saat diputus itu la ilaha illallah. Hancur. Ini penderitaan. Harus diputus. Ini bisa kita lihat. Proses pemutusan ini. Cermat ini. Ada pemutusan. Cinta. Ini harapan terhadap ini. Jadi pembahasannya bukan hanya sekedar, bukan hanya sekedar kita telah melakukan kesyirikan dengan adanya ikatan itu. Bukan hanya sekedar melakukan penghambaan kepada selain Allah dengan adanya ikatan harapan seperti itu. Masalahnya betul-betul kita telah melakukan proses penyiksaan terhadap diri dengan adanya ikatan itu. Yang lambat atau cepat kita akan tinggalkan. Saat-saat meninggal. Ini dicabut betul ini. Sebab ruh ketika dicabut. Dilepas dengan jasad. Ini ikatan menyatu dengan ruh. Sementara harus dilepas ini. Berlakulah. Wan-nazi'ati gharqa. Demi para malaikat. Kata Allah. Yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya. Ini tidak mau keluar ini. Tapi harus lepas. Tepat waktu. Tidak dimajukan dan diundur. Ini prosesnya sangat menyakitkan. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini proses pelepasan. Tidak boleh tidak. Siapa yang mencintai? Yang mencintai harta benda, kedudukan, gambar-gambar ini pasti mendapatkan doror di dunia. Saat-saat meninggal sangat mengerikan. Apalagi di negeri akhirat. Pasti itu. Lihat titik pendekanannya. Kita sudah selesai pembahasan mereka ini. Yang melanggar. Sekarang pendekanannya ingin membahas orang yang betul-betul hamba Allah. Yang mencintai Allah. Mencintai Rasulnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Arahnya kata beliau, lihat kalimat selanjutnya. Jadi orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, jika tidak mampu memikul beban penderitaan yang harus dipikul oleh orang-orang yang mencintai sesuatu. Sebagaimana orang-orang yang mencintai harta benda, kekuasaan dan gambar itu, ternyata tetap harus memikulnya juga. Kalau kita tidak mampu, hal itu menunjukkan lemahnya cinta kita. Lemahnya cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama harus memikul beban itu. Kalau mereka memikul, kita pun harus siap memikul. Bahkan, wa minal ma'lum, sudah merupakan perkara yang diketahui bahwa orang beriman itu asyaddu hubban lillah. Orang beriman cintanya kepada Allah lebih dahsyat. Berarti apa? Kemampuannya memikul beban lebih dari yang lainnya. Itu yang harus ada. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Dia mengambil selain Allah sebagai andada, tandingan-tandingan. Ini kesyirikan. Bagaimana bentuk syiriknya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan itu sama dengan cintanya kepada Allah. Sama dengan cintanya kepada Allah. Ini syirik dalam cinta. Terus orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Bagaimanapun hebatnya orang musyrik yang mencintai sembahan selain Allah, tetap cintanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat. Kalau begitu, kemampuannya memikul beban pasti lebih hebat. Pasti lebih hebat. Nabi pernah ditanya, "Man asyaddun nasi bala'a?" Siapa manusia yang paling dahsyat bala' yang menimpanya? Cobaannya menimpanya siapa? Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Para nabi. Kemudian yang paling mirip dengan mereka, kemudian yang paling mirip dengan mereka. Inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala'. Sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya cobaan. Justru di sini rahasia apa yang akan kita kumpul di hari akhirat. Inilah aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Iya, kita harus melewati cobaan itu. Semakin berat, pahala semakin luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita menyangka tak ada kenikmatan di dalam. Nanti akan saya singgung. Hanya saya sudah ingatkan duluan. Di dalamnya pun ada kenikmatan. Bukan hanya orang yang melakukan maksiat itu merasakan kenikmatan. Mereka menderita dengan melakukan maksiat. Harus ini, harus ini, harus ini. Berhadapan dengan polisi ini. Tapi tetap terlaksana maksiatnya. Orang beriman pun dalam melakukan ketaatan harus siap menghadapi berbagai hal-hal yang tidak disukai. Mereka melakukan maksiat itu merasakan apa? Merasakan nikmat. Orang yang beriman pun dalam ketaatannya merasakan nikmat, bahkan nikmatnya mengalahkan segala nikmat. Urian pembahasan, kalau kita sudah masuk di sini apa? Kita masuk ke dalam ilmu yang bisa menghilangkan segala cinta-cinta yang salah. Dihantam dia dengan apa? Cinta yang benar yang sudah melahirkan kenikmatan. Al-ikhwah rahimakumullah. Kata beliau, na'am, benar. Kadang orang yang mencintai itu karena lemahnya akalnya, rusaknya penggambaran dia dalam proses perwujudan cinta ini, kadang menempuh jalan yang tidak menghasilkan apa yang dia cari. Yang semisal ini jamaah, jalan yang semisal ini adalah perkara yang tidak terpuji jika cinta itu adalah cinta yang benar dan dipuji. Terus gimana lagi kalau cinta itu cinta yang rusak? Jalannya pun tidak mengantar kepada maksud. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang terjatuh dalam mencari harta, kedudukan, mengejar gambar itu. Dalam mencintai perkara-perkara yang justru mengharuskan darar bagi mereka. Tidak mendapatkan maksud mereka. Coba lihat. Ada orang yang mencintai harta. Mencari harta dan mengikat dirinya dengan harta. Sehingga rida dan bencinya karena harta. Ini apa? Hamba harta? Hamba harta. Ini pembahasan awal kita. Kemudian Syekh urai lebih jauh lagi. Perwujudan untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai berupa harta ini ternyata tetap harus melewati kesulitan. Bukan sesuatu yang gampang. Tetap harus melewati kesulitan. Kemudian pembahasan ketiga ini dia. Ternyata dalam mewujudkan harta itu, dalam mencari harta itu, dalam mewujudkan penghambaan syirik sehubungan dengan harta itu yang harus melewati kesulitan itu, kadang jalan yang ditempuh jalan salah sehingga dia tidak dapatkan harta. Sudah syirik menempuh beban, tidak ada lagi dia dapat. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan saya menekankan, cinta yang benar yang harus memikul penderitaan, itu pun kadang tidak mendapatkan apa yang dia cari dalam cinta yang benar itu, karena salah jalannya. Apakah semua orang yang mengaku cinta kepada Allah dan mempakayakan cinta kepada Allah dicintai oleh Allah? Ayo. Tidak. Yang mewujudkan cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan mengupayakan cinta kepada beliau alaihi salatu wasallam, diterima cintanya? Tidak. Jadi yang menjadi maksud kata beliau, garis bawah ini, innamal maqsud at-turuqul ladhi yaslukuha al-aqlu salim lihusuli matlubihi. Jadi maksud penekanan di sini, jalan-jalan yang harus ditempuh oleh orang yang memiliki akal yang sehat dalam mendapatkan apa yang dia cari, ini harus menjadi perhatian besar. Alihwah rahimahkumullah. Jika hal ini telah jelas, sekarang Syekh akan berpindah kepada pembahasan lain. Cermati cara perpindahannya. Jangan tinggalkan pembahasan sebelumnya. Kata beliau, memberi kesimpulan. Jika hal ini telah jelas, maka kapan hati bertambah cinta kepada Allah, maka pasti bertambah penghambaan kepadanya. Benar? Jelas ini? Dan kapan semakin bertambah ubudiahnya kepada Allah, pasti bertambah cintanya kepada Allah, dan pasti dia akan lebih mengutamakan Allah daripada selainnya. Selanjutnya kata beliau, wal qalbu faqirun bidzati ila Allah min wajhain. Hati itu fakir. Fakir bidzat, secara tersendiri. Tidak tercampuri dan tidak dimiliki oleh yang lainnya, hanya kepada Allah. Dari dua sisi. Yang ini boleh dikata inti dari pembahasan kitab Ubudiyah dari awal sampai akhir. Ini. Bahkan pembahasan ini inti dari pembahasan seluruh ayat-ayat Quran. Ini di sini. Masuk di sini. Inti semua pembahasan agama di sini. Kalau kita sudah lewati yang ini dengan paham yang benar, alhamdulillah. Al-qalb, hati fakir. Hati fakir. Ini sudah sudah lewat kata-kata fakir ini. Berulang ya. Fakir. Fakir apa? Memerlukan, perlu betul. Orang miskin kenapa dikatakan fakir? Orang fakir kenapa dikatakan fakir? Dia perlu sesuatu. Ini orang-orang fakir. Maksudnya apa? Fakir terhadap makanan, minuman. Dia perlu sesuatu yang memenuhi hidupnya. Untuk memenuhi hajatnya. Ini orang fakir. Perhatikan ilmu besar. Hati itu fakir. Biddat. Tanpa campur tangan yang lain. Ilallah, kepada Allah. Dalam dua sisi. Dalam dua tinjauan. Yang pertama, min jihatil ibadah. Dari sisi ibadah. Yang mana hal ini adalah al-illatul ghaiyah. Sebab yang menjadi puncak. Wa min jihatil isti'anati wa tawakkul. Kefakiran kedua kepada Allah. Dengan kefakiran bidzat. Kepada sisi isti'anah. Bantuan dan tawakkal. Bersandar. Dan ini adalah al-illatul fa'ilah. Sebab yang menjadi fa'ilah. Pelaku. Sebab yang mewujudkan tujuan. Baik. Lihat dulu sebelumnya. Pembahasan sebelumnya Syekh rahimahullah ta'ala telah arahkan kemana? Cinta. Ibadah kepada Allah itu gimana? Wujudnya cinta. Cinta. Yang melahirkan pengambah. Semakin cinta kepada Allah, semakin benar ibadahnya. Semakin mengharap kepada Allah, semakin benar ibadahnya. Betul-betul digantungkan semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan semakin benar ibadahnya. Sekarang beliau ingin memahamkan ilmu kepada kita yang akan memudahkan kita mewujudkan ibadah kepada Allah. Ternyata upaya ibadah kepada Allah yang hakikatnya adalah penghambaan hati kepadanya, ini ternyata hati itu memang fakir kepada Allah. Hati itu memang perlu kepada Allah. Dia memang dicipta kepada Allah, perlu kepada Allah dari dua sisi. Biddat. Biddat artinya kita cari melalui jalur manapun, maka hati tidak akan pernah merasa cukup, puas, dapatkan itu. Sebab memang dia tidak dicipta untuk itu. Keperluan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua sisi ini, biddat, hanya kepada Allah. Tidak bisa dicampur yang lainnya. Ini Syekh mau pahamkan dulu. Sebelum beliau urai lebih dalam penggunaan dua sisi ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Falqalbu la yasluhu. Hati selamanya tidak akan as-salah. Baik. Wala yuflih. Yuflih. Hati selamanya tidak akan berada dalam kondisi al-falah. Sulh. Salah baik. Falah. Apa falah? Beruntung, bahagia. Wala yaltad. Hati selamanya tidak akan merasakan kelezatan. Wala yasur. Hati selamanya tidak akan berada dalam kondisi surur. Bahagia. Wala yatib. Hati selamanya tidak akan berada dalam kondisi tayyib. Kaifa haluk? Tayyib. Ini tayyib. Selamanya tidak akan tayyib. Baik. Wala yaskun. Berada dalam kondisi sakinah. Wala yatma'in. Berada dalam kondisi tumaknina. Ini. Soalnya sulit membahasakannya dalam bahasa Indonesia ini. Kita bahasakan as-sul, bahagia. Itu juga al-fala dan seterusnya. Hati selamanya tidak akan berada dalam kondisi as-salah, al-fala, iltidad, as-surur, at-tayyib, as-sakinah, at-tumakninah. Kecuali hanya dengan beribadah kepada Rabbnya hati itu. Kecuali hanya dengan mencintai Allah. Kecuali hanya dengan betul-betul kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya hati mendapatkan, jiwa kita ini mendapatkan segala perkara yang merupakan kelezatan, tapi sumbernya dari makhluk. Makanan, minuman, wanita, kedudukan, jabatan, seluruhnya. Kemenangan apa semua. Semuanya dari makhluk. Seandainya hati mendapatkan, kita dapatkan semua kelezatan yang datang dari makhluk, maka pasti lam yatma'in, tetap hati tidak akan tumanina, tetap hati tidak akan sampai dalam kondisi sakinah, tetap hati tidak akan tenang, tenteram. Kenapa? Sebab hati padanya terdapat kefakiran dzati. Hanya kepada Tuhannya. Hati itu dicipta untuk perlu secara sangat dan hanya kepadanya. Kepada Tuhannya yang mencipta dia. di mana hanya dia saja yang dia sembah, hanya dia saja yang dia cintai, hanya dia saja yang dia harapkan. Siapa yang sampai dalam kondisi ini, disitulah hati akan merasakan al-farah, bahagia, surur, tenang, tenang, kelezatan, berada dalam kenikmatan. As-sakinah, tumanina, baru akan merasakan. Sehingga kalau begitu apa? Kalau begitu, ini dalam kondisi ibadah. Kapan hati betul-betul menjadikan Allah yang dia ibadahi, yang dia sembah, yang dia cintai, yang dia harapkan, baru akan ada sakinah. Ini jihad pertama, sisi pertama dari sisi ibadah. Sementara kata Syekh, yang ini tidak akan pernah bisa terwujud. Ibadah murni kepada Allah yang dengannya lahir kebahagiaan tidak akan pernah bisa terwujud kecuali hanya dengan bantuan Allah saja. Lahirlah keperluan dari sisi yang kedua. Bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, titik sampai situ dulu. Kita terima keterangan Syekh ini? Pahami dulu. Yang ingin ditekankan, kefakiran, keperluan hati, jiwa ini kepada Allah bidzat. Berluh, tidak boleh tidak. Kapan tidak ada ini, hancur kita. Kita perlu betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidzat dari dua sisi. Sebagai hak, sebagai ma'bud yang kita sembah, yang kita cintai, yang kita harapkan, dan sebagai dia satu-satunya yang membantu dan menolong kita untuk mewujudkan ibadah itu. Untuk memahamkan ini, Syekh rahimahullahu taala memahamkannya dengan menggambarkan lawannya. Apa itu? Lihat kalimat Syekh. Kalau seandainya seandainya hati mendapatkan semua kelezatannya, hati mendapatkan semua kelezatan dari makhluk. Atau sebelumnya begini. Setiap yang mempunyai hati pasti punya keinginan. Iya tidak? Ayo ikhwah, pasti punya keinginan. Antum punya keinginan sesuatu yang disukai. Iya. Yang ketika didapat itu enak rasanya. Pasti? Pasti tidak? Pasti tidak? Semua manusia kafir beriman? Pasti tidak? Jangankan manusia, binatang pun iya. Binatang pun demikian. Baik, ini pendahuluan, memahami. Berarti apa? Setiap manusia pasti akan mengarah kepada proses pencarian sesuatu yang lezat. Sesuatu yang nikmat. Hal itu adalah sesuatu yang dia cintai. Sekarang kata Syekh, anggaplah ada orang dapatkan semua yang lezat, yang nikmat itu, yang sumbernya dari makhluk. Dia dapatkan sudah juara nomor satu. Piala dunia. Ini puncak yang dia cari. Mulai dari kejuaraan RT. Sepak bola. Antar RT. Menang. Sampai tingkat provinsi, menang. Terus tujuan dia betul-betul terasa nikmat. Kalau jadi juara dunia, bagaimana kalau trofi dunia itu dia pegang? kelezatan luar biasa, kenikmatan luar biasa. Ini tujuannya, dia kejar. Iya. Dan dia dapatkan. Anggaplah dia dapatkan. Ayo. Setelah dia dapatkan, dia merasa tenang. Merasa tenang. Ayo ikhwah. Dirasakan nikmat hidup. Ayo. Atau dia masih merasa kehausan? Belum. Ayo. Belum ini. Atau semakin haus? Semakin haus. Habis tenaga, habis waktu, habis segalanya ketika didapatkan. Apa yang saya dapat ini? Memang awal-awal ketika, oh iya. Sebab masih apa? Masih dalam suasana, belum bisa berpikir. Itu kondisi tazyin, hiasan. Sama dengan kondisi orang, dapat sesuatu yang dianggap emas. Iya. Dan awalnya dilihat luar biasa emas. Betul. Iya. Nanti ketika sampai di rumah, oh, emas. Iya. Diperiksa. Ternyata batu kali. Tertipu. Dia tidak mampu menggunakannya. Masalahnya apa? Emas ini tidak laku. Tidak memuaskan dia, tidak terpakai. Sekarang puncak yang dia dapat, kelezatan yang dia dapat ini, terpakai. Untuk memuaskan dia. Terpakai untuk memuaskan dia. Sesuatu yang dia cari. Ayo, setiap orang punya apa? Pasti menginginkan apa? Kelezatan dari apa yang dia cintai. Tidak. Siapa orang yang sudah berapa kali juara dunia? Ayo, gimana hidupnya? Tidak tenteram. Tidak tenteram. Kejar lagi. Kenapa? Kenapa dia perlu mengejar yang lainnya? Kenapa? Ada kekosongan. Ada sesuatu yang dia belum dapatkan. Dan menganggap sudah bahagia dengan segalanya, serba ada. Demikian pula ini segala, juara apapun di sini. Halal, haram, juara apapun. Ada yang mengejar kedudukan. Dia menganggap, ketika dia menjadi ketua RT, ini RT lagi. Ketika dia jadi ketua RT, luar biasa. Oh ini ya enaknya jadi ketua RT ini. Bisa begini. Oh iya. Bagaimana kalau saya jadi langsung lurah yang warganya sekian juta. Ini RT saja hanya beberapa orang. Saya sudah bisa berpenghasilan sekian dengan cara seperti ini. Wah, gimana kalau lurah? Dia kejar. Jadi lurah dia. Dia rasakan nikmat awalnya, nikmat tipuan. Kelezatan yang pasti sirna. Sementara kebahagiaan belum. Apa? Belum ini. Wah, enaknya kalau jadi bupati. Ketika dapat bupati, enak, lezat, tapi sirna. Enaknya kalau jadi gubernur atau jadi wali kota. Dia dapat? Tidak. Enaknya kalau jadi presiden. Akhirnya jadi presiden. Dia dapat? Ayo. Dia dapat kenikmatan? Ayo, ikhwah. Tanya Pak Presiden sekarang. Presiden manapun, raja manapun, perdana menteri manapun juga, puncak kenikmatan kekuasaan, apa yang dirasakan? Mereka kehausan? Mereka perlu ketenangan? Belum ada. Harta, ada orang ketika baru jual beras, awal jual beras saja, alhamdulillah ini untung besar, jual beras untung besar, saya bisa begini, saya bisa begini, anak-anak saya bisa, masya Allah, tidak ada beban, nikmat. Gimana kalau saya bisa jadi penjual mobil? Gimana kalau saya bisa jadi penjual emas? Gimana kalau saya jadi penjual intang permata? Gimana kalau saya menjadi penjual? Akhirnya dia menjadi pengusaha yang sangat luar biasa. Anggaplah diberi kelezatan dari manusia, dari harta benda ini, sebagai pedagang terkaya di dunia. Dia bahagia. Ayo, bahagia? Saya tanya ikhwah, bahagia? Tidak. Kenapa? Sebab hati yang merasakan kenikmatan itu, keperluannya bukan kepada makhluk, perlunya kepada pencipta makhluk. Lagi pula, nikmat yang ada pada makhluk, nikmat yang sangat rendah. Kenikmatan yang ada kepada pemberi nikmat, disitulah puncak nikmat. Cermati ikhwah, di sini kesempurnaan akal. Ini namanya kefakiran bidzat. Kita perlu kepada Allah. Yang kita perlu itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua sisi. Sebagai yang kita sembah. Yang kita kejar. Kita kejar. Kejar cintanya. Kita harapkan apa yang ada padanya. Kita harapkan janji-janjinya. Kita harapkan keridaannya. Kita ingin melihatnya. Itulah ketenangan. Yang dalam ketenangan ini terdapat ketenangan yang lebih hebat. Kenikmatan yang lebih dahsyat. Terus menerus tanpa batas. Terbuka terus dan Allah terus membuka untuk kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan juga perlu dari sisi yang kedua. Sebab ini tidak akan bisa terwujud. Kecuali hanya dengan bantuan. Bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Dada daya, dada kekuatan. Kecuali hanya dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu ikhwah. Manusia tidak akan bisa. Ada orang yang sudah menjadi pengusaha besar dunia. Dia menganggap dengan mendapatkan itu dia sudah menjadi orang yang paling berbahagia. Ketika dia dapatkan itu, ternyata kekosongan. Apa yang saya cari? Mana yang saya cari? Mana yang saya dapatkan? Dia menganggap dengan wanita dia akan bahagia. Dia berpuas-puasan dengan wanita. Setelah itu, dia bahagia. Semakin haus. Sebab semua yang dia cicipi justru semakin apa? Membuat dia semakin ketagihan. Tidak membahagiakannya. Tidak menenangkannya. Akhirnya orang yang sampai kepada puncak ini banyak-banyak justru sampai kepada paham yang benar bahwa di sini bukan kebahagiaan. Sementara dia bodoh. Dia tidak tahu di mana kebahagiaan itu. Dari yang tuntun dia. Dia bodoh. Orang yang seperti ini akhirnya apa? Banyak-banyak memilih mati. Lebih baik mati. Mau apa? Dia mencari kebahagiaan apa? Dia tidak mungkin mau mencicipi kebahagiaan yang di bawah. Yang kualitasnya di bawah. Dia sudah sampai mencicipi kelezatan dari makhluk yang tertinggi. Kalau sudah tertinggi, mau dikasih yang kadarnya rendah. Seperti orang yang ketagihan. Konsumsi obat kelas 1. Tingkat 2 selanjutnya. 3. Kalau dia sudah tingkat 10. Kadarnya. Dikasih yang 1. Tidak ada nilainya. Kalau tidak dinaikkan tingkatannya. Maka mati lebih baik bagi dia. Lihat orang-orang kaya. Yang sampai kepada puncak. Kenapa lebih memilih untuk membuang dirinya dari gedung pencakar langit yang dikejar itu? Mati. Menggantung diri. Mati dengan cara yang menggenaskan. Kenapa? Di sini masalahnya. Hati setiap manusia dicipta untuk fakir, perlu bidzat hanya kepada Tuhannya. Kalau tidak kepada Tuhannya, selamanya tidak akan pernah bahagia. Ini hukum pasti, tidak pernah bisa berubah. Semakin jauh dari Tuhannya, semakin perlu dia, semakin goncang dia. Sudah? Ini jelas, kita perlu kepada Allah dari sisi apa? Ibadah. Harus dia menjadi tujuan kita. Disitulah puncak kenikmatan yang tiada tandingannya. Makanya apa? Puncak kenikmatan masuk ke dalam surga. Di dalam surga, puncak kenikmatan itu apa? Apa puncak kenikmatan di surga? Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya puncak niat apa? Ia bataguna wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Wujuhu yawma idin nadira. Wajah-wajah mereka penghuni surga ketika itu nadira, bercahaya. Sangat luar biasa kegembiraannya nampak pada wajah mereka. Kenapa? Ila rabbiha. Kepada Tuhan mereka, mereka memandang. Di dunia jamaah, harapkan itu. Itu nikmat luar biasa. Kita telah memenuhi sesuatu yang memang jiwa kita, hati kita dicipta ke sana. Ini keperluan pertama. Lihat kata Syekh, wahada sementara inilah yahsulu. Tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali hanya dengan bantuan Allah. Sebab tidak ada yang mampu mewujudkan hal itu kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, hamba hati ini muftaqirun, sangat memerlukan kepada hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dua ayat ini kapan kita baca, Allah jawab dengan firman-Nya, hada baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba. Dan ayat ini terdapat dalam suratul Fatihah. Dia intinya suratul Fatihah. Sementara suratul Fatihah apa? Ummul kitab. Inti semua surah dalam Quran kembali kepada suratul Fatihah. Tidak ada satupun ilmu dalam surah Al-Quran kecuali ada dalam Al-Fatihah. Sementara inti suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu ilmu seluruh agama yang Allah turunkan ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ternyata itulah hakikat penghambaan. Yang mengarah kepada dua hal. Penghambaan kepada Allah, di mana Allah satu-satunya menjadi pujuan. Tujuan puncak kita, harapan kita tertinggi, maksud kita yang terutama, kecintaan kita yang terbesar, harapan kita yang terhebat, takut kita yang terdahsyat, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disertai dengan penghambaan, hanya meminta pertolongan dan bantuan, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya, kata beliau, hamba dibantu oleh Allah, anggaplah dapat bantuan untuk mendapatkan apa yang dicintai oleh hamba, apa yang dia cari, apa yang merupakan hasratnya, apa yang dia inginkan. Tapi dia bilang, tapi bantuan Allah ini tidak mewujudkan ibadah. Hanya dikasih uang yang dia cari, harta yang dia cari, wanita yang dia cari, kedudukan yang dia cari. Dikasih, Allah bantu. Sebab semuanya tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah bantu, Allah tolong dia mendapatkan itu. Tapi tidak terwujud ibadah. Maka saat itu tidak akan ada yang terjadi pada dirinya kecuali hanyalah kepedihan, penderitaan, azab. Bahkan dia tidak akan bisa selamat dari kepedihan di dunia, sempitnya kehidupan ini, kecuali hanya dengan mengikhlaskan cinta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana hanya Allah yang menjadi, perhatikan, ghayata muradi, hanya Allah yang menjadi puncak yang dia inginkan. Hanya Allah yang menjadi puncak maksudnya. Yang mana hanya Allah semata yang dicintai dengan maksud yang paling awal. Dan semua selain Allah, tidaklah dia cintai kecuali hanya karena Allah. Tidak ada satupun yang dicintai lidzatihi semata karena dia, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mampu mewujudkan ini, berarti dia belum bisa mewujudkan makna dan hakikat dari la ilaha illallah. Cermati ikhwan. Sekarang pembahasannya, ubudiyah sekarang sudah mengarah kepada hakikat ubudiyah, kata beliau, ubudiyah hati. Iya. Sekarang hati sudah diarahkan oleh Syekh. Kemana arahnya hati? Fakir kepada Allah min jihatil ibadah dan min jihatil isti'anah. Yang ternyata dua ini adalah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Syekh sekarang hubungkan lagi, yang ternyata hal ini adalah hakikat la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah dari jihad ibadah, iyyaka na'budu. Kalau nanti la robba illallah, di situ isti'anah. Sebentar di bawah, sebentar lagi akan sampai. Al-ikhwah rahimakumullah. Tapi cermati dulu kalimat yang tadi kita baca. Jadi kepedihan hidup di muka bumi tidak akan pernah bisa kita selamat darinya, kecuali hanyalah ketika Allah satu-satunya menjadi maksud utama, tertinggi, terbesar, terawal. Terus selain Allah, perhatikan, selain Allah bisa dicintai, bisa diharapkan, dicintai, diharapkan karena Allah. Berarti apa? Kalau karena berarti apa? Bukan lidatihi. Saya ingin minum. Ini tujuan saya. Iya, saya ingin minum. Tujuan saya minum untuk apa? Supaya hilang dahaga. Hilang dahaga untuk apa? Supaya semangat ceramah. Iya, semangat ceramah untuk apa? Masih terus ada untuk apanya. Ini namanya apa? Tujuan li ghairi. Sesuatu yang diinginkan karena hal yang lain. Dan tidak ada yang diinginkan tanpa yang lainnya, kecuali hanya Allah. Cermati itu. Ini makna lidati. Siapa yang tidak paham ini selamanya tidak pernah paham beragama. Selamanya tidak akan pernah paham makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ini menafikan semua ilah yang disembah, yang dibesarkan. Apa ilah? Dalam awal pembahasan Dorah. Iya, tahun lalu ya. Ilah yang hati terhambakan kepadanya, yang diharapkan, yang dicintai. La ilaha illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Cermati ini, ikhwan. Iya. Apalagi kita ini pemuda yang cita-citanya jelas. Iya. Ilmu ini ilmu yang menjelaskan mana tujuan hidup kita sebenarnya. Iya. Setiap usaha kita kemana arahnya? Ingat-ingat, kalau bukan Allah yang menjadi puncak utama, ridanya Allah, melihat wajahnya Allah, surganya Allah, apa yang Allah janjikan di akhirat, maka selamanya tidak akan pernah benar langkah kita. Kalau kita dapat yang kita anggap bisa memuaskan kita, maka itu adalah sesuatu yang justru akan semakin menghauskan kita. Iya. Semakin tidak terpuaskan, semakin tidak terpuaskan, semakin ketagihan, yang akhirnya akan semakin menjerumuskan ke dalam bencana. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi siapa yang tidak mampu mewujudkan ini, maka dia belum bisa mentahqiq mewujudkan hakikat dari la ilaha illallah. Di sini pembahasan hakikat yang sebenarnya. Kalau hakikatnya orang-orang bodoh, hanya hakikat kauniyah syar'iyah. Akhirnya hakikatnya apa? Oh, sudah bisa tidak salat, sudah bisa tidak puasa. Tapi justru di sini hakikatnya apa? Justru semakin sempurna salatnya. Semakin sempurna puasanya, zakatnya. Semakin betul-betul tidak bisa terpisah dengan salat. Semakin betul-betul tidak terpisah, tidak bisa terpisah dengan puasa. Semakin betul-betul dia menderita kalau tidak bersedekah. Dalam semua ibadahnya yang mana Allah satu-satunya menjadi tujuan dalam semua ibadah. Dia semakin tidak bisa terpisah dari semua itu. Sebab dia rasakan disitulah kenikmatan. Ini hakikat ibadah. Sadar betul semua selain Allah tidak akan bisa memuaskannya. Semua amalan penghambaan kepada selain Allah tidak akan bisa memberi. Jadi mereka tidak akan bisa mentahqiq tauhid, penghambaan dan cinta kepada Allah. Ditambah lagi, padanya terdapat cacat dalam tauhid dan iman. Bahkan di dalamnya terdapat kepedihan, kesedihan, azab disisikan dengan kadar hal itu. Ini contoh. Yang apa? Yang Allah beri pertolongan. Tetapi apa? Dia perlu kepada Allah dari sisi pertolongan. Ditolong oleh Allah. Tetapi apa? Dia tidak perlu kepada Allah dari sisi apa? Allah satu-satunya yang dia harapkan. Seperti ini keadaannya. Tidak bisa mewujudkan la ilaha illallah. Sebab lenyap ibadah. Dia hanya menjadikan Allah sebagai penolong dia. Sekarang kebalikannya. Kalau seandainya dia mengupayakan itu. Dia mengupayakan. Hanya Allah satu-satunya yang dia cintai. Hanya Allah satu-satunya yang dia harapkan. Hanya Allah satu-satunya yang dia jadikan tujuan hidupnya. Tetapi bukan Allah yang menolong dia. Dia tidak minta pertolongan kepada Allah. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Tidak fakir. Tidak betul-betul perlu merendah dan mengharap kepada Allah dalam mewujudkan hal itu. Maka selamanya keinginannya tidak akan tercapai. Sebab Masya Allah kan. Apa saja yang Allah kehendaki itu saja akan terjadi. Wa malam yasha lam yakun. Apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Orang yang seperti ini. Jadi ini cacatnya dari sisi? Dari sisi? Tidak ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu hamba, kata beliau, muftaqirun ilallah. Sangat perlu kepada Allah dari sisi? Satu. Min haitu huwal matlubul mahbubul muradul ma'bud. Hamba sangat perlu kepada Allah. Di mana hanya Allah yang dia cari. Hanya Allah yang dia cintai. Hanya Allah yang dia inginkan. Hanya Allah yang dia sembah. Yang kedua, di mana hanya Allah yang dia mintai pertolongan. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Dan inilah kata beliau, Tuhan dia, la ilaha ghairuh. Ini perwujudan la ilaha illallah yang pertama. Dan sekaligus dialah Allah, Rabb dia, la rabba siwa, tidak ada Rabb selainnya. Dia satukan ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah dan ubudiyah yang berhubungan dengan uluhiyah. Ini hakikat agama. La ilaha illallah dan la robba illallah. Kata beliau, tidak akan sempurna ibadah kepada Allah kecuali hanya dengan dua ini. Sehingga siapa yang mencintai selain Allah lidatihi, secara tersendiri dia cintai, dia betul-betul mengarahkan perhatiannya kepada selain Allah itu, atau dia mengharap kepada selain Allah untuk membantu dia, maka dia adalah hamba apa yang dia cintai dan hamba apa yang dia harapkan. Tayyib, ini kalimat ini perlu dijelaskan. Sekarang, penghambaan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali hanya dengan dua ini. Apa dua itu? Ayo, apa dua itu? Kita hamba Allah sebab dia satu-satunya yang kita cintai, yang kita harapkan, yang kita jadikan tujuan dalam segala aktivitas kita. Yang kedua, kita hamba Allah Sebab dia satu-satunya yang kita mintai pertolongan, bantuan. Hanya dia satu-satunya tempat kita berserah dalam mewujudkan yang pertama. Ini hamba Allah. Kalau tidak pertama, tidak pula kedua, berarti jadi apa? Jadi apa? Jadilah harapannya lidatihi kepada selain Allah. Permintaan bantuannya kepada selain Allah. Dan kedua ini syirik dalam bidangnya masing-masing. Ini dimaksudkan oleh Syekh. Dia hamba apa yang dia cintai. Dan dia hamba apa yang diharapkan. Syirik dalam ibadah dan syirik dalam isti'anah. Kesyirikannya disesuaikan dengan cintanya dia kepada selain Allah. Dan disesuaikan dengan hebatnya harapan dan ikatan dia kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jelaskan lebih jauh. Jika dia belum mampu mencintai siapapun. Lam yuhibba ahadan lidatihi. Jika dia tidak mencintai siapapun lidatihi kecuali hanya kepada Allah. Berarti ini benar? Iya. Yeah. Benar ya? Yeah? Jika dia tidak mencintai siapapun lidatihi kecuali hanya kepada Allah. Dan apapun yang dia cintai selain Allah, tidaklah dia cintai kecuali hanya karena Allah. Ditambah lagi, dia tidak mengharap sesuatu pun dalam perkara apapun juga kecuali hanya kepada Allah. Di mana? Ketika dia melakukan sesuatu yang merupakan sebab-sebab. Atau dia memperoleh sesuatu yang dia hasilkan. Kondisi dia ketika itu mampu menyaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta semua ini. Allah yang menakdirkan semua ini. Allah yang menundukkan semua ini. Dan bahwa semua yang di langit dan di bumi, Allah adalah Rabbnya. Allah adalah pemiliknya. Allah adalah penciptanya. Allah lah yang mengaturnya. Kalau begitu semuanya muftakir perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini betul-betul telah mendapatkan kesempurnaan penghambaan kepada Allah. Tapi tetap disesuaikan dengan apa yang telah dibagikan untuknya dari paham ini. Sebab kesempurnaan penghambaan yang benar sudah ini. Dengan dua ini. Ini tetap berjenjang-jenjang. Bisa dipahami? Tetap berjenjang-jenjang. Kenapa? Coba lihat. Iya. Lihat yang pertama, hanya Allah yang kita cintai, yang kita harapkan. Iya. Lidatihi. Selain Allah tidak. Sudah benar? Benar. Tapi nanti benar kalau digabungkan dengan keperluan yang kedua. Hanya Allah satu-satunya yang kita harapkan minta pertolongan. Ini sudah benar dengan dua ini. Sempurna ibadah. Tapi dalam kesempurnaan terdapat kesempurnaan lain. Iya. Saat orang mengharapkan dia mencintai Allah, cinta itu berjenjang-jenjang. Hah? Cinta berjenjang-jenjang? Berjenjang-jenjang. Semuanya kembali ke mana? Kembali kepada apa? Lihat, diantaranya kembali kepada dua alamat jelas ibadah tadi, kecintaan tadi. Kehebatannya dalam mengikuti Nabi semakin tepat, berarti semakin berbeda. Mujahadahnya. Semakin hebat mujahadahnya, maka semakin apa? Semakin berbeda. Jelas? Iya. Ada orang yang sebenarnya ngantuk. Ngantuk sebenarnya. Bukan lagi sebenarnya, sebab sudah tertunduk. Tapi Masya Allah, mujahadahnya mengharuskan dia harus tetap tegak. Matanya harus tetap terbuka. Iya. Ketika fikirannya sudah ke tempat tidur, tetap dikembalikan lagi. Iya. Dan Masya Allah, disertai dengan harapan hanya kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, ngantuknya pun hilang. Iya, untuk apa lagi ngantuk? Tinggal beberapa menit. Al-ikhwah rahimakumullah. Kata beliau, wannas, manusia dalam perkara ini darajatin mutafawitah. Manusia dalam penghambaan ini berderajat-derajat tanpa batas. La yuhsi turuqaha illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui batasan jalan-jalannya, jenjang-jenjangnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, makhluk yang paling sempurna, yang paling afdal, yang tertinggi, yang paling dekat kepada Allah, yang paling kuat, yang paling di atas hidayah adalah yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah dari sisi ini, dua sisi tadi. Sekarang Syekh masuk kepada kesimpulan dan mulai berpindah lagi ke pembahasan lain. Hati-hati, perpindahannya lebih dahsyat lagi. Wahada huwa haqiqatu dinil Islam. Dan inilah hakikat agama Islam. Ini hakikat agama Islam. Tidak tanggung-tanggung. Islam apa? Islam alladhi arsalallahu bihi rusulah. Islam yang dengannya Allah utus semua rasul. Semua rasul. Bukan hanya hakikat agamanya Nabi Muhammad ini. Ajarannya Nabi Adam ini. Nabi Nuh ini. Nabi dan rasul semua, seluruhnya. Manusia terbaik. Iya, tiada tanding. Manusia termulia, tiada tanding. Iya, semuanya ajarannya ini. Dan khusus kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pengajaran tentang ini, walaupun hakikatnya sama, ada kelebihan yang sangat nampak. Iya. Ada kelebihan yang sangat nampak. Tapi hakikatnya sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama. Tetapi proses iyyaka na'budunya dalam ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam luar biasa. Dan ilmu-ilmu yang mengerahkan kepada iyyaka nasta'innya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini luar biasa, ya Allah. Cukuplah dalam Quran, dalam Quran, ingat Nabi dan Rasul, Rasul berapa? 315 Rasul. Setiap Rasul mempunyai kitab. Tetapi yang Allah sebutkan dalam Quran hanya Taurat, Injil, Zabur. Kitab Al-Quran, 4 yang disebutkan dalam Quran. Kenapa? Sebab ini yang terhebat. Ternyata Taurat sudah ada yang mengimbanginya dalam Quran. As-Sab'ul Matani, 7 surah yang panjang. As-Sab'ul Tiwal, 7 surah yang panjang. Mulai dari Al-Baqarah. Kemudian Al-Matani, ayat-ayat surah-surah selanjutnya. Ini mengimbangi Injil. Sampai kepada Al-Mi'in, ayat-ayat yang seratusan, mendekati 100. Iya, surah-surah yang mendekati 100 ayatnya. Sampai kepada Qaf. Iya, ini namanya Mi'in. Qaf sampai An-Nas, ini namanya Al-Mufassal. 7 yang pertama, mengimbangi Taurat. Yang selanjutnya, Al-Matsani, mengimbangi Injil. Yang selanjutnya, Al-Mi'in, mengimbangi Zabur. Mau merasakan kedahsyatan Taurat, bacalah Al-Baqarah. Mau merasakan kedahsyatan Injil, mulailah baca dari surah Yunus. Mau merasakan kedahsyatannya Al-Mi'in, baca surah-surah sebelum Qaf. Lihat kedahsyatan kitab-kitab ini ada dalam Quran. Dengan lafad-lafad yang berbeda, yang luar biasa. Ternyata Al-Quran dilebihkan lagi dengan Al-Mufassal. Lengkap dengan suratul Fatihahnya yang tidak pernah diturunkan dalam kitab manapun juga. Kemuliaan besar, ikhwah. Kemuliaan besar. Ilmu besar. Ini hakikat Islam yang ada pada Islam kita. Jadi Islam ada dua. Ada Islam umum, dalam arti semua Nabi dan Rasul di situ. Tapi ada Islam khusus yang merupakan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi yang Syekh bahas sekarang, hakikat kata Islam itu kembali kepada dua ini. Apa itu? Kemurnian ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kemudian isti'anah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Tetapi Syekh akan mengungkapnya dalam bahasa yang lain sekarang. Inilah hakikat Islam yang dengannya Allah mengutus para Rasul, yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab. Dia adalah, coba lihat, dia adalah ayyastaslimal abdu lillahi la li ghairihi. Istislam, penyerahan total, hamba hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Perhatikan dua rukunnya, adanya penyerahan dan adanya penolakan kepada selainnya. Sama dengan la ilaha, penolakan, illallah, penetapan, la rabbah, penolakan, illallah, penetapan. Istislam lillah, betul-betul berserah kepada Allah. Dalam apa? Ingat, dalam dua hal ini. Pasrah betul, tulus, tulus betul. Tidak ada betul dalam hidupnya kecuali hanya Allah tujuannya. Allah yang dia sembah, Allah yang diharapkan, Allah yang dicintai, Allah, Allah semata. Kemudian bersamaan itu hanya Allah pula yang diharapkan pertolongannya. Tidak ada selainnya. Inilah perjalanan hidup seorang Muslim. Ayat apapun yang kita baca harus semakin mengukuhkan dua hal ini. Hadith apapun yang kita baca harus semakin mengukuhkan dua hal ini. Pembahasan apapun yang kita ikut harus semakin mengukuhkan dua hal ini. Kalau tidak semakin mengukuhkan, berarti ayatnya salah. Mungkin bukan ayat Quran kita baca. Kalau ayat Quran yang kita baca, berarti pahamnya salah. Kalau tetap tidak semakin mengukuhkan, berarti apa? Niat kita yang salah. Ayatnya sudah benar, pemahamannya sudah benar, terus tetap tidak mengukuhkan, berarti apa? Niat kita yang belajar yang salah. Terus kalau niatnya sudah benar, tiga ini sudah benar, masih bisa? Masih memungkinkan. Apa itu? Apalagi? Ayatnya sudah benar, pahamnya sudah benar, niatnya sudah benar, tapi tetap tidak semakin mengukuhkan di sini. Tidak semakin memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak semakin memurnikan harapannya, pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih memungkinkan, terpalingkan. Apa itu? Kita menempuh, kita melakukan penghalang-penghalang tembusnya kekokohan ini. Dosa dalam berbagai bentuknya adalah penghalang. Al-ikhwah rahimakumullah. Sekarang lihat, beliau masuk ke dalam uraian yang lain. Jadi Islam adalah istislamnya hamba kepada Allah dalam dua ini. Orang yang mustaslim, sementara kalau istislamnya kepada Allah dan kepada selain Allah, kata Syekh, namanya musyrik. Terus kalau tidak mau istislam, namanya mustakbir. Sekarang ada dua, muslim, musyrik, dan mustakbir. Ini lain lagi, zona pembahasannya lain lagi nih. Yang muslim, yang hamba Allah, istislamnya hanya kepada Allah dari dua sisi ini. Kalau musyrik, kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tujuannya, selain Allah juga iya. Allah yang diharapkan, selain Allah juga iya. Minta pertolongan kepada Allah, ke kuburan juga iya. Ini musyrik. Kalau yang tidak mau istislam, tidak mau berserah, maka ini mustakbir, takabur. Kalau begitu, tidak akan pernah kita menjadi hamba Allah kecuali harus selamat dari kesyirikan dan dari ketakaburan. Ini akan dibahas selanjutnya.